kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Kiranya kau beriku sepercik harapan. Sekuntum kesedihan, kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia untuk sejenak milikimu. Baiknya kau beriku sepercik harapan.